keinginan. Karena manusia itu diperbudak oleh keinginannya. Semakin banyak keinginan, maka keinginan itulah yang akan menuntun langkah kita. Kalau keinginan itu kebaikan, tidak perlu kita hemat. Tapi kalau keinginan kita hanya berkisar duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, penghormatan, untuk apa? Demi Allah, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Yang mengangkat derajat itu Allah, dan yang menghinakan itu Allah. Setinggi apapun pangkat, kalau dihinakan, dia akan hina. Tidak jarang kita lihat, makin tinggi pangkat, makin nista. Sekaya apapun harta, kalau oleh Allah dihinakan, dia hina. Para koruptor yang malang itu bukan orang miskin. Kekayaannya sudah melimpah ruah, tapi dibikin miskin hatinya oleh Allah. Dia serakah meraup harta haram sekalipun. Dia hina sekalipun kendaraannya bagus. Dia nista sekalipun rumahnya megah. Saudara-saudaraku sekalian, berhentilah ketamakan keinginan kita terhadap dunia ini. Dunia akan datang tanpa keserakahan sepanjang kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Allah Maha tahu kebutuhan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Tidak usah banyak keinginan, tapi banyak melakukan yang terbaik. Demi Allah tidak akan meleset apa yang dijaminkan oleh Allah kepada kita. Makin banyak barang-barang di rumah kita, semakin banyak barang-barang yang ada, semakin banyak urusan kita. Semakin mahal barang yang kita miliki, semakin takut kehilangan dia. Semakin takut rusak, semakin diperbudak diri kita. Semakin luas tanah yang kita miliki, semakin harus kita jaga. Saudara-saudaraku sekalian, kekayaan sejati bukan kekayaan harta, tapi kekayaan batin kita. Dan orang yang paling kaya adalah orang yang paling sedikit keinginannya.